sehingga insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan menggunakan untuk melanjutkan pembacaan kita dari Talkhis kitab Ahkam al-Udhiyati wal-Zakah. Nah, minimal kita masih membutuhkan dua kali pertemuan dengan malam ini. Insyaallah mudah-mudahan kita menyelesaikan pembacaan risalah ini pada malam Jumat biiznillah. Baik, masyaallah, barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dua tambahan dari syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama adalah yang kita sebutkan pada pertemuan terdahulu, pertemuan kemarin, yaitu di dalam penyembelihan diharuskan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sebelumnya tidak diperbolehkan untuk menyebut nama selain Allah atau mengikut sertakan penyebutan nama selain Allah pada saat hendak menyembelih disertakan dengan nama Allah, maka pada syarat yang keenam adalah kewajiban di dalam menyembelih untuk membaca basmalah, yaitu kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita sebutkan permasalahan pecahan dalam hal ini, yaitu terkait dengan seseorang yang lupa membaca bismillah atau seseorang yang tidak mengetahui hukumnya. Kita sebutkan dalam hal ini terjadi khilaf di antara para ulama. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwasanya daging atau hewan yang disembelih yang tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah karena lupa atau karena ketidaktahuan tentang hukumnya, maka beliau berpendapat dagingnya tidak boleh dimakan, dalam artian tidak halal, haram. Adapun sebagian para ulama, dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, dan beliau menukilkan ini riwayat dari Imam Ahmad, juga diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya tatkala seseorang lupa membaca basmalah atau dia tidak mengetahui hukumnya terkait dengan kewajiban membaca basmalah pada saat menyembelih, maka hewan kesembelihannya tetap dianggap sah dan dagingnya halal untuk dimakan. Adapun dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tatkala beliau berhujjah dengan penyebutan basmalah pada penyembelihan merupakan syarat dari syarat-syarat penyembelihan, sedangkan syarat itu tidak akan gugur meskipun karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya. Namun Allah Ta'ala alam bisawab, dari apa yang diucapkan oleh beliau di sini memang secara asal demikian keadaannya. Syarat itu merupakan sesuatu yang harus dituntut, dalam artian tidak diperbolehkan seseorang untuk meninggalkannya. Namun telah didapati dalam beberapa kasus pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai ibadah seperti yang kita sebutkan salat, beliau tidak menghadap ke arah kiblat karena ketidaktahuan pada saat itu, mungkin karena suasana yang gelap atau karena mendung atau di tengah pada pasir yang tidak mengetahui arah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan salat berdasarkan keyakinan beliau telah menghadap ke arah kiblat. Sampai selesai salat, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengerjakan salat tanpa menghadap ke arah kiblat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulang salatnya dan tidak mengganti salatnya dalam keadaan menghadap kiblat, merupakan di antara syarat dari syarat-syarat salat. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau meninggalkan di antara syarat salat dalam keadaan tidak mengetahui atau karena lupa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengulang salatnya. Nah, maka demikian pula dalam penyembelihan. Dalam penyembelihan tatkala seseorang lupa, kalau memang dia benar-benar lupa atau benar-benar dia tidak mengetahui hukumnya, maka sesembelihannya tetap dianggap halal dan boleh dimakan. Boleh dimakan. Beda halnya kalau seandainya dia memang sengaja meninggalkan bacaan basmalah dalam keadaan dia mengetahui hukumnya, maka hewan tersebut hukumnya adalah haram untuk dimakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun terkait dengan seorang yang akhraf, seorang yang bisu, yang tidak mampu untuk mengucapkan basmalah, maka cukup bagi dia mengisyaratkan dengan isyarat yang dia lakukan untuk mengisyaratkan bahwasanya dia telah membaca basmalah. Adapun syarat yang ketujuh, yaitu hendaklah di dalam penyembelihan menggunakan benda tajam yang terbuat dari besi, batu, kaca ataupun yang lainnya selain tulang dan kuku. Dan dalam ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang menggunakan gigi disebabkan gigi itu termasuk dari tulang, dan beliau melarang menyembelih dengan menggunakan kuku karena kuku ini merupakan pisaunya orang-orang Habasyah. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir penyebutan pembahasan kemarin yang kita sebutkan adalah untuk mengetahui keadaan hewan yang masih hidup, mungkin karena dia tercekik atau mungkin jatuh atau mungkin dia sakit, yang seolah-olah kita lihat dia itu mati. Maka beliau pun menyebutkan cara untuk mengetahui hewan yang masih bernyawa. Yang pertama adalah dengan cara melihat hewan tersebut masih bergerak. Tenang, catat, jangan ribut. Nah, dengan melihat hewan tersebut masih bergerak. Nah, ketika hewan tersebut masih bergerak, maka kita pastikan dia masih memiliki nyawa. Jadi masih ada nyawa yang tinggal di dalam tubuhnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara melihat, yakni kucuran darah dari hewan tersebut pada saat disembelih. Meskipun mungkin dari badannya sudah tidak lagi bergerak, secara zahir seolah-olah dia mati, ternyata ketika disembelih masih mengucurkan darah yang segar, yang deras, maka ini menandakan adanya sisa nyawa yang ada pada hewan tersebut. Disebabkan apabila disembelih kemudian mengucurkan darah yang deras, berarti jantung dari hewan tersebut masih berfungsi, masih aktif, masih memompa, menunjukkan adanya sisa nyawa yang ada pada hewan tersebut, sehingga tatkala disembelih maka hewan tersebut halal untuk dimakan meskipun hewan tersebut sudah tidak bergerak. Meskipun hewan tersebut sudah tidak bergerak. Tidak bergeraknya hewan tersebut tidak menandakan dia sudah mati. Tidak bergeraknya hewan tersebut tidak menandakan hewan tersebut sudah mati. Bisa jadi dia masih hidup namun tidak mampu menggerakkan badannya, kakinya, meskipun ekornya ataupun matanya, namun ternyata masih ada nyawa yang tinggal di dalam tubuhnya. Dalam bahasa kita sudah karat. Nah, namun ketika disembelih masih memunculkan darah yang deras, yang segar, maka menandakan hewan tersebut masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Namun apabila seseorang ragu, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, kalau seandainya seseorang itu ragu ini masih hidup atau mati, ragu dia, maka untuk menjaga agama seseorang, maka dia meninggalkan hewan tersebut dan tidak memakannya, disebabkan karena statusnya dia yang masih syubhat, yang masih rancu, yang kita ragu terkait dengan hewan tersebut. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada perkara yang tidak diragukan. Sehingga apa yang menjadi syubhat bagi kita, maka sebagai bentuk wara' diri kita di dalam beragama, maka kita meninggalkan perkara-perkara yang memiliki hukum-hukum yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagaimana yang kita contohkan pula kemarin adalah hewan yang disembelih lalu kemudian dia tenggelam. Ya, tenggelam. Kita menyembelih mentok. Mentok ini dikenal kuat, ya kan. Habis disembelih itu kadang masih jalan ke sana sini, bahkan masih berenang. Padahal dalam keadaan sudah dipotong lehernya, uratnya sudah terputus. Nah, kita menyembelih, baca bismillah, seandainya kemudian kita tinggal, kita siap-siap untuk merebus, siapkan kompor dan segala macamnya, ternyata ketika kita lihat tidak ada mentoknya, kita mendapati mentoknya di dalam kolam, mati. Berarti akan muncul pertanyaan, apakah mentok tersebut mati karena sesembelihan atau mentok tersebut mati karena kelelep tenggelam. Nah, ini akan muncul keraguan. Kalau dalam hal ini tinggalkan. Untuk menjaga agama kita, maka kita tinggalkan tidak memakan daging tersebut. Dan demikian pula dalam hal ini yang perlu ditanbih bagi umat Islam tatkala menyembelih, terkhusus keseringan kejadian ini atau kasus ini terjadi pada penyembelihan mentok. Yaitu tatkala sebagian kaum muslimin ketika menyembelih sudah digorok, sudah disembelih, kemudian ditambah dengan mematah lehernya. Ya, mungkin karena mentok ini kuat, akhirnya habis sembelih dipatah lehernya. Nah, ini akan memunculkan syubhat, apakah dia matinya itu karena disembelih tadi atau karena matinya karena dipatah lehernya. Kalau mentok meskipun tidak disembelih, kalau lehernya dicoplek, dipatah, itu pasti akan mati. Nah, maka ini akan memunculkan syubhat. Kalau dalam hal ini maka tinggalkan, tidak boleh untuk dimakan. Nah, kalau seandainya memang mentok itu terkenal hewannya kuat, ya harus di cari akal, apakah diikat, habis disembelih mungkin ditutup dengan baskom atau semisalnya, biar dia tidak lari sampai dia mati. Jangan kemudian kita membuat suatu perkara yang karena yakni urusan duniawi saja, kemudian kita mengada-ngada yang seakhirnya menjadikan hewan tersebut atau daging dari hewan yang disembelih tersebut menjadi tidak halal untuk dimakan. Allah belum musta'an. Baik, berkata al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, asyartu tsamin, syarat yang ke-8, inharud dam ay ijra'uhu bitazkiyah. Bitazkiyah. Inharud dam yaitu ijra'uhu, mengalirkan. Yakni dalam penyembelihan itu disyaratkan harus darahnya itu dialirkan pada saat penyembelihan. Sehingga apabila hewan tersebut mati tanpa ada darah yang mengalir, seperti yang kita contohkan mungkin dipukul, dicekik atau semisalnya, maka tidak halal. Harus ada darah yang dialirkan. Secara asal dalam mengalirkan darah hewan yang disembelih itu pada bagian leher. Apakah yang mendekati pangkal leher, yang mendekati dada, rakabah, atau dia menyembelih di bagian atas yang mendekati janggutnya hewan tersebut. Nah, yang jelas area leher. Apabila ini hewan yang dia mampu untuk menyembelihnya secara normal, seperti ayam, kambing yang sudah diikat, sapi atau yang semisalnya, yang kalau memang kita mampu menyembelihnya dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi, maka diharuskan menyembelih dengan cara tersebut, yaitu memotong untuk wilayah leher. Apakah yang bagian bawah yang mendekati dada, yang pangkal leher di bawah, atau leher yang atas yang mendekati janggutnya. Nah, sehingga apabila hewan tersebut bisa disembelih dengan cara memotong di bagian lehernya, lalu kemudian dia menyembelihnya dengan cara menusuk perutnya meskipun mengeluarkan darah, tusuk perutnya kemudian dirobek mengeluarkan darah, akan tetapi tidak halal untuk dimakan karena dia mampu untuk menyembelih dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu dengan cara memotong di leher. Nah, beda halnya apabila seseorang yakni apabila hewan tersebut adalah hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi atau dengan cara memotong bagian leher, seperti hewan yang kabur atau hewan buruan yang tidak mungkin ditangkap. Nah, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk melukai hewan tersebut yang kemudian mengucurkan darah pada bagian-bagian meskipun selain bagian leher. Seandainya sapi yang tidak disembelih jadikan korban kabur, tidak bisa ditangkap, ya akhirnya harus memanggil polisi atau tentara. Nah, untuk yakni menembak hewan tersebut. Untuk menembak hewan tersebut karena tidak memungkinkan untuk ditangkap. Maka terserah bagi tentara atau pak polisi tersebut untuk menembak bagian mana yang dia kehendaki untuk membunuh sapi tersebut, tentunya ketika dia menembak dengan membaca basmalah dan bacaan-bacaan yang diniatkan untuk kurban, yang nanti akan disebutkan apa saja yang harus yang dianjurkan untuk dibaca. Meskipun ketika dia menembak mungkin bagian kepala, seandainya bukan leher, atau bagian dada yang dia arahkan biji adalah menembus jantungnya agar cepat mati. Tidak mengapa hal yang demikian, karena hewan tersebut adalah hewan yang tidak mampu disembelih dengan cara yang normal, yaitu dengan cara memotong bagian leher. Nah, sehingga apabila hewan tersebut memang mampu untuk dipotong bagian leher, maka wajib di bagian leher yang harus dipotong. Tidak boleh dia mengucurkan darah melalui perut, atau mungkin kepalanya ditusuk, atau yang semisalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, akan disebutkan oleh beliau. Sehingga syarat yang ke-8 adalah dengan cara mengucurkan darah pada bagian-bagian yang disyariatkan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dam wa dzukira smullah alaihi wa qulu." Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah. Ini dua syarat, yaitu dengan cara mengalirkan darah. Dengan cara mengalirkan darah. Kemudian yang kedua, dengan membaca bismillah pada saat menyembelih. Summa, kemudian, in kanal haywanu ghairu maqdurin alaih. Kemudian jika hewan yang hendak disembelih adalah hewan yang kita tidak mampu untuk menyembelihnya dengan cara yang biasanya. Kasyarit, seperti hewan yang kabur. Wal waqi' fil bir, atau hewan yang jatuh ke dalam sumur. Nah, au magharatin, atau hewan yang masuk ke dalam gua. Nah, yang tidak mungkin untuk ditarik dan disembelih secara biasanya. Wa nahwi, atau jenis hewan yang lainnya. Kafa inharud dam fi ayyi mawdhi'in kana min badanihi. Maka cukup di dalam mengucurkan atau mengalirkan darah itu pada tempat manapun dari badannya hewan tersebut. Meskipun perut tidak masalah, meskipun itu kepala tidak masalah, atau dadanya yang menembus jantung tidak masalah. Nah, namun yang perlu diperhatikan ketika hendak membunuh hewan tersebut yang tidak mampu disembelih dengan secara normal, apakah dengan cara ditembak atau dipanah, hendaklah mencari titik-titik yang menjadikan hewan tersebut cepat mati. Nah, jangan kemudian ditembak kakinya. Tak. Akhirnya apa? Ya nunggu lama. Bisa-bisa hewan tersebut tak mati-mati jadinya. Tak juga bisa disembelih, dan juga mati-mati. Kalaupun mati akan membutuhkan waktu lama. Sehingga ini akan menyiksa hewan tersebut, yang ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Sehingga apabila menembak atau memanah, cari letak yang fatal. Sekali tembak, sekali panah, hewan tersebut langsung mati. Baik itu kepalanya seandainya. Tentunya kalau ini senjata api ya, mampu menembus kepala. Nah, kalau itu mungkin panah mampu menembus kepala, silahkan. Atau panah tersebut mampu menembus dada sehingga mengenai jantung, merusak jantungnya, yang akan menyebabkan cepatnya mati hewan tersebut, maka ini lebih afdal. Semakin titik, semakin yang menyebabkan dia cepat mati hewan tersebut, maka ini semakin afdal. Baik. Wal aula, yang utama, ayyataharrama katra izhaqan liruhi. Yang utama adalah dalam hewan yang kabur, atau hewan yang jatuh di sumur, atau hewan yang ada di dalam gua, kemudian tidak bisa disembelih secara normal yang wajarnya, maka terserah dilukai yang mana saja. Namun, yang kata beliau, yang utama adalah seseorang mencari tempat yang tercepat untuk mencabut roh hewan tersebut. Jadi, cari titik-titik yang fatal yang cepat mematikan hewan tersebut. Jangan bagian perut. Perut ini cukup lama, ya kan? Nah, cukup lama. Kalau mungkin senjata api yang tenaganya kencang bisa mematahkan leher seandainya. Lehernya hampir dan patah. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, atau kepala yang bagaimana kita sebutkan tadi. Maka cari titik-titik yang mempercepat matinya hewan tersebut. Li'annahu aryah lil haywan wa aqallu azaban. Karena mencari titik yang fatal ini akan menjadikan hewan tersebut itu aryah, lebih cepat tenang, lebih lembut kepada hewan tersebut, wa aqall dan meminimalkan azaban, rasa sakit yang akan dirasakan oleh hewan tersebut. Nah, karena cepat mati, ya cepat sedikit dalam merasakan sakit dari luka yang dia rasakan. Namun kalau seandainya yang ditembak perutnya, ini kadang-kadang membutuhkan waktu lama. Nah, sehingga hewan tersebut akan semakin lama merasakan siksa dari sakit yang dia rasakan. Maka ini dilarang di dalam syariat Islam. Wa in kana al-haywan maqduran alaih. Nah, sekarang berpindah kepada hewan yang bisa disembelih secara normal. Kalau tadi hewan yang tidak bisa disembelih secara normal seperti hewan kabur atau yang lainnya, maka terserah mau dilukai sebelah mana yang dikehendaki. Asalkan cari titik-titik yang mempercepat matinya hewan tersebut. Nah, sekarang berpindah kepada pembahasan hewan yang bisa untuk disembelih secara normal. Nah, yaitu al-haywan maqdur alaih, hewan yang kita mampu menguasai hewan tersebut dalam artian menyembelihnya secara normal. Fala budda, maka harus ayyakuna inharud dam minar raqabah min asfaliha ila lihyain. Maka harus mengalirkan darah tersebut dari hewan tersebut, itu dialirkan apakah dari pangkal leher yang paling bawah sampai leher yang mendekati lihyain, yakni mendekati apa namanya? Dagu ya. Nah, sehingga yang jelas di bagian leher, apakah leher yang paling atas atau leher yang bagian paling bawah. Harus sekitar itu. Ini kalau hewan yang kita mampu menguasainya. Kita bisa ikat, kita bisa memegangnya, tidak melawan, tidak berontak, ya. Maka harus dengan cara memotong di bagian leher, mengalirkan darah melalui lehernya. Apakah leher yang bagian bawah atau leher yang bagian atas? Bihaitsu yaqta'u al-wajjain, yaitu dengan cara memotong wajj, dua urat. Wa huma irqan ghalidhan muhithan bil hulqum. Wadjan, dua wadaj itu adalah dua urat yang besar yang mengelilingi tenggorokan, yakni antara kanan kiri. Sebagaimana yang kemarin sudah kita sebutkan, dua urat ini yang satunya ini pembuluh darah ya, saluran darah dari badan ke jantung, yang satunya dari jantung dialirkan ke badan. Nah, jadi diputar. Nah, dari badan kemudian dimasukkan ke jantung, ini alirannya pelan ini. Nah, kemudian jantung nanti memompa dengan deras, kemudian dikeluarkan secara deras ke tubuh. Nah, dengan cara memotong dua itu, minimalnya dua wadaj tadi, dua urat yang ada di leher hewan tersebut. Wa tamamu dzalika ayyaqta'a ma'ahuma al-hulquma wa huwa majrun nafs wal mari'a wa huwa majrun ta'ami wa syarab. Lebih sempurna lagi ketika dia menambah dengan memotong tenggorokan, yaitu jalur nafas, jalannya nafas, wal mari, demikian pula disertakan memotong kerongkongan, jalannya makanan dan minuman. Nah, sehingga minimal kalau dia hanya memotong dua urat saja sudah dianggap. Nah, kalau dia mau lebih sempurna lagi dengan memotong dua, satu tenggorokan dan satu kerongkongan. Jadi empat yang dia potong. Dua wadaj, dua urat disertai dengan tenggorokan dan kerongkongan. Nah, liyuzhiba bidzalika madata baqa'il haywan wa huwa dam wa tariqu dzalika wa huwa al-hulqum wal mari. Agar lebih cepat menghilangkan sisa nyawa yang ada pada hewan tersebut, yaitu dengan cara memotong hulqum tadi, memotong tenggorokan. Memotong tenggorokan lebih cepat, karena tenggorokan ini adalah jalurnya nafas, sehingga dia tidak bisa bernafas atau mungkin seperti itu maksudnya. Yang jelas ini lebih sempurna, lebih cepat untuk menghilangkan unsur-unsur mada, yakni unsur-unsur atau sesuatu yang akan menyimpan sisa nyawa pada hewan tersebut. Lebih cepat dia matinya. Nah, lebih cepat dia mati, maka ini lebih afdal. Lebih afdal di dalam penyembelihan hewan. Apakah hewan kurban atau hewan yang disembelih untuk nasikah, aqiqah, atau hewan yang disembelih untuk dimakan dagingnya seandainya menjadi lauk pauk atau dijual. Nah, maka tetap dianjurkan untuk adab ini dengan cara menyembelih, memotong minimalnya 2 urat di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan disertakan pula memotong kerong tenggorokan dan kerongkongan. Wa in iqtasara ala qat'il wajhi halatiz zakiyah. Namun kalau seseorang hanya mencukupkan memotong 2 urat saja, memotong 2 urat itu saja tanpa memotong tenggorokan dan kerongkongan, maka sesembelihannya sudah dianggap halal. Sudah dianggap halal. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yang wallahu alam, kalau kita pahami dari apa yang disebutkan oleh beliau, beliau ini mempersyaratkan di dalam penyembelihan itu harus memotong 2 wadaj, 2 urat tersebut. Namun Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala dalam satu fatwa beliau beliau menyebutkan ada 3 surah, 3 gambaran, 3 jenis penyembelihan yang di yakni yang masuk dalam kategori penyembelihan yang dianggap syar'i. Yang pertama adalah menyembelih dengan cara memotong kerongkongan, tenggorokan, dan 2 urat tadi. 4. Ini yang paling sempurna. Ini yang paling sempurna. Kemudian yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat. Tidak kedua-duanya, namun salah satu uratnya saja. Salah satu uratnya. Jadi yang dipotong hanya 3. Tenggorokan, kerongkongan, dan satu urat. Maka ini beliau pun menganggap halal. Menganggap halal meskipun uratnya hanya sebelah yang terpotong. Dan sesuai syariat. Dan yang ketiga, putusnya tenggorokan, kerongkongan tanpa memutus 2 urat. Jadi yang diputus hanya tenggorokan dan kerongkongan, adapun uratnya tidak terputus, maka beliau pun menguatkan itu merupakan penyembelihan yang sah. Sehingga mengisyaratkan bahwasannya memotong 2 urat ini bukan menjadi syarat. Bukan menjadi syarat disebabkan tidak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan, yang menjadi syaratnya adalah harus dialirkan darah. Harus dialirkan darah. Ketika seseorang memotong, meskipun dipotong tenggorokan atau dengan kerongkongan, pasti akan mengucurkan darah, meskipun mengucurkan darahnya itu tidak sederas terputusnya 2 urat. Namun tinjauan kita adalah tinjauan keabsahan penyembelihan tersebut. Sehingga meskipun yang dipotong hanya tenggorokan dan kerongkongan tanpa memotong 2 urat, maka hukumnya sah. Darahnya sudah terkucur meskipun tidak sederas pada saat memotong 2 urat. Sehingga sudah tertunaikan, yaitu mengucurkan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan harus memotong wadijain, 2 urat tersebut tidak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita melihat dari sisi afdaliyah, yang afdal, yang utama, dan ini merupakan adab di dalam penyembelihan adalah mencari tempat-tempat yang mempercepat matinya hewan tersebut. Ini yang afdal. Sehingga yang afdal memang memotong keseluruhan 2 urat dan sekaligus tenggorokan dan kerongkongan. Itu yang paling afdal, yang paling utama, namun bukan sesuatu yang wajib harus memotong 2 urat tersebut. Nah, sehingga apabila dia memotong kerongkongan dan tenggorokan, ini minimalnya hukumnya makruh. Karena kalau hanya tenggorokan dan kerongkongan, itu ya ini hewan tersebut jelas akan mati, namun membutuhkan waktu yang cukup lama tidak seperti pada saat dipotong disertai dengan memotong dua urat. Dia akan semakin lama. Nah, inilah yang dibenci di dalam syariat. Di dalam syariat ketika menyembelih hewan apapun yang disembelih, baik untuk kurban atau untuk makan ataupun nasikah, akikah, maka penyembelihan tersebut harus dengan cara mempercepat dalam membunuh hewan tersebut. Nah, ini yang paling afdal, yaitu dengan cara memotong dua urat dan ditambah kerongkongan dan tenggorokan. Namun sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, dan ini saya lebih condong kepadanya, adalah apa yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Meskipun hanya memotong kerongkongan dan tenggorokan, maka itu sudah sesuai, penyembelihan sesuai dengan syar'i. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan syaratnya itu harus memotong dua urat. Nah, akan tetapi kalau kita mencari yang lebih afdal dan yang paling baik di dalam penyembelihan, dan itu yang diperintahkan di dalam syariat, nanti akan disebutkan dalilnya, yaitu sekaligus maka hendaklah kita memotong keseluruhan. Dua urat, wadijain tadi, ditambah dengan memotong kerongkongan, sekaligus tenggorokannya juga dipotong agar hewan tersebut cepat mati dan lebih meminimalkan di dalam merasakan sakitnya, ya ini penyembelihan tersebut. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Baik, yang terakhir syarat yang ke-9. Asyartu tasih, syarat yang ke-9. Ayyakunal mudzakki ma'dunan fi zakatihi syar'an. Yang menyembeli adalah atau diharuskan orang yang diizinkan untuk menyembeli di dalam syariat. Nah, seperti seandainya paling minimal usianya mumayyiz, atau dia meskipun sudah baligh namun dia tidak pada keadaan yang dilarang untuk menyembelih. Meskipun dia baligh, mungkin dia menyembelihnya pada saat menunaikan ibadah ihram, tidak boleh dia menyembelih. Atau mungkin dia menyembelih hewan buruan di tanah suci Makkah dan Madinah, tidak boleh. Di Madinah, di Makkah, hewan buruannya itu tidak boleh disembelih. Hewan-hewan yang ada itu diusir, tidak boleh. Semua itu menandakan kemuliaan, hormat, kehormatan yang dimiliki di dalam kota Makkah dan Madinah, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan keamanan dalam kota tersebut. Bahkan hewan buruan pun tidak boleh untuk diburu pada kota Madinah dan Makkah. Nah, yang jelas orang tersebut adalah orang yang memang secara syarat diizinkan untuk menyembelih. Fa amma ghairul ma'dzun, adapun orang yang tidak diizinkan untuk menyembelih, ada dua macam. Dua jenis. Yang pertama, ma hurrima lihaqqillahi ta'ala, yaitu apa-apa yang diharamkan untuk disembelih berdasarkan hak Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qasaydil hurum, seperti hewan buruan yang ada di negeri haram, kota Makkah dan Madinah, tidak boleh untuk diburu kemudian ditangkap dan disembelih, tidak boleh. Wal ihram fala yahillu wa in dukki, orang yang ihram dia tidak boleh menyembelih meskipun disembelihkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghaira muhallis sayd wa antum hurum. Telah dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak kecuali yang akan disebutkan oleh Allah, yang akan dibacakan oleh kalian. Dalam keadaan kalian tidak, yakni muhillis sayd, menghalalkan hewan buruan, menyembelih hewan buruan, wa antum hurum, dalam keadaan kalian itu masih ihram. Nah, tidak boleh seseorang yang ihram dia menyembelih. Demikian pula di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa yang tidak disebutkan, uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah, Wa hurimat alaikum shaydul barri ma dumtum hurma. Dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang yang ihram buruan laut. Nah, buruan laut boleh untuk ditangkap bagi orang yang muhrim. Wa ta'amu atau makanan-makanan. Ya, ini makanan laut. Dalam artian buruan laut yang masih hidup boleh. Atau makanannya yang sudah mati dari binatang-binatang air laut boleh. Mata'an lakum walisayyara sebagai yakni mata' keperluan kalian walisayyara dan kebutuhan orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan. Wa hurrimat 'alaikum dan diharamkan atas kalian wahai orang-orang yang muhrim shaydul barri buruan darat madumtum hurumat selama kalian dalam keadaan ihram. Nah, di dalam suatu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna hadhil balad innal hadhil balad haramahu Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ardh fa huwa haramun bi hurmatillah ta'ala ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri ini, negeri Madinah, Makkah dan Madinah telah Allah haramkan, telah Allah muliakan, sucikan. Pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Sehingga tanah ini, negeri Makkah dan Madinah merupakan tanah yang suci, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai nanti hari kiamat. Wa innahu lam yahillu al-qitalu li ahadin min qabli wa lam yahill li illa sa'atan min nahar. Oleh sebab itu tidak halal untuk melakukan peperangan di kota Makkah dan Madinah sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak halal pula bagiku untuk melakukan peperangan di kota Makkah dan Madinah kecuali sesaat saja di siang hari. Diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau pada saat Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, terjadi peperangan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin, dan itu sesaat saja dihalalkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah, diizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas itu tidak diperbolehkan. Kaum muslimin tidak boleh melakukan penyerangan. Nah, namun kalau untuk membela diri maka tidak mengapa, meskipun itu di negeri kota Makkah dan Madinah. Fa huwa haramun bi hurmatillah ta'ala ila yaumil qiyamah, sehingga tanah suci ini adalah tanah yang disucikan oleh Allah sampai hari kiamat. La yuqdadu syauquhu, tidak boleh dipatah hewan yang berduri di tanah tersebut. Antum seandainya mendapati di situ putri malu, seandainya tidak boleh dipatah. Nah. Wa la yunaffaru shayduhu, tidak boleh diusir hewan buruannya. Apapun dia, meskipun itu burung merpati yang ada di kota Makkah, jangan atuh. Hus. Tidak boleh. Biarkan mereka. Oleh karena itu mungkin yang pernah ihram itu melihat burung merpati itu banyak. Tidak boleh ditembak, tidak boleh ditangkap, diusir pun tidak boleh. Nah. Wala yultaqatu luqatatahu illa man arrafaha. Tidak boleh diambil luqatahnya. Ketika antum mendapati di situ ada barang temuan, tidak boleh diambil. Terkecuali orang yang hendak mengumumkan barang temuan tersebut. Nah, al-hadis panjang hadisnya, maka di situ diambil tidak boleh mengusir hewan buruan. Kalau mengusir saja tidak boleh, apalagi menangkap dan menyembelih. Nah, ini dilarang karena hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Nah, jenis yang kedua, ma hurrima li haqqil makhluk, diharamkan karena terkait dengan haknya makhluk. Tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada kaitan dengan haknya makhluk. Kalau tadi jenis yang pertama diharamkan untuk menyembelih karena ada kaitannya dengan hak Allah. Nah, memang Allah melarang. Nah, sekarang jenis yang kedua dilarang, diharamkan disebabkan karena ada kaitan dengan hak makhluk. Kal maghdhub, seperti hewan yang disembelih dari hasil curian, hasil diambil tanpa izin ghasab. Wal masruq atau hewan tersebut yang disembelih itu dari hasil curian. Yazbahul ghasib awisarik, sehingga kemudian disembelih oleh orang yang tidak izin tadi atau disembelih oleh orang yang mencuri tadi. Fa fi halihi qaulan li ahli al-'ilm, maka di dalam halalnya hewan tersebut ada dua pendapat. Ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Umdur huma wa dalilahuma fil asl. Silahkan lihat pada kitab yang asal, yaitu kitab yang panjang, yang lebar sebelum beliau ringkas. Dan saya merujuk di situ, beliau sedikit merinci permasalahan terkait dengan hewan sesembelihan yang disembelih oleh orang yang tidak izin atau hewan yang disembelih oleh pencuri. Nah, hewan tersebut dicuri kemudian disembelih, atau dia mengambil hewan tersebut tanpa izin, nah, kemudian disembelih. Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini saya sebutkan saya ringkas, adalah pendapat Ishaq ibn Rahuyah rahimahullahu ta'ala dan pendapat Ahlu Zahiriyah. Ahlu Zahiriyah, dan ini merupakan salah satu penriwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mereka berpendapat bahwasannya daging tersebut haram untuk yang mencuri atau orang yang tidak izin, dan haram pula untuk orang lain, tidak boleh dimakan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan dikuatkan oleh jumhur mayoritas para ulama, mengatakan bahwasannya daging tersebut adalah halal, boleh dimakan, boleh dimakan, dihalalkan secara mutlak. Akan tetapi menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah itu pendapat yang lebih rinci dan baik, yaitu dengan cara merinci. Dengan cara merinci. Ketika hewan tersebut adalah hewan curian atau hewan yang disembelih tanpa izin pemiliknya, yang disebut dengan ghasab, maka dirinci. Hewan tersebut adalah haram bagi yang mencuri dan bagi orang yang tidak izin, dan haram pula bagi orang yang mengetahuinya. Yang mencuri si A, B, C, D, dia tidak mencuri, tapi dia tahu ini daging curian. Maka A ini yang mencuri, dia tidak boleh memakan dagingnya, haram baginya. B, C, D, meskipun dia tidak mencuri, namun dia tahu itu daging curian, juga haram baginya untuk memakan. Namun halal bagi orang yang tidak mengetahuinya. Halal bagi orang yang tidak mengetahuinya. Nah, ya jelas kalau orang tidak tahu bagaimana dia mau ini halal atau haram, itu daging apa, dia tidak tahu. Nah, sehingga dirinci, tidak dihukumi secara mutlak begitu saja, namun dirinci. Haram bagi orang yang mencuri atau yang tanpa izin, juga diharamkan bagi orang yang tahu, karena itu merupakan daging yang dihasilkan dengan cara yang haram. Nah, maka haram untuk dimakan karena daging curian. Nah, namun bagi yang tidak mengetahui, maka tidak mengapa untuk memakan hewan tersebut. Baik, wallahu taala a'lamu bisawab. Baik, afan kita tambah sedikit ya. Masih dua pasal, khawatir nanti pertemuan berikutnya tidak selesai, maka kita tambah sedikit. Dengan demikian selesai pasal yang ke-8 yang menyebutkan tentang syarat-syarat penyembelihan. Sekarang kita masuk pada pasal yang ke tadi pasal yang ke-8, sekarang kita masuk ke pasal yang ke-9. Al-Faslu Tasih, pasal yang ke-9, fi adabi zakat, yaitu pasal yang menyebutkan tentang adab-adab penyembelihan. Disebut dengan adab-adab ini berarti hukumnya adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Agar tetapi masyarakat ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian kita ketika mendengar oh sesuatu itu sunnah lalu kemudian diremehkan lah. Jangan. Terlebih lagi kalau ibadah kurban itu merupakan ibadah yang kita mengerjakan dalam setahun sekali dengan mungkin biaya yang cukup. Walaupun dalam hal ini kita tidak memperhitungkan biaya tersebut, namun apabila dinilai dari biaya maka cukup besar, kemudian kita melakukannya itu hanya setahun sekali dan belum tentu tahun depan kita mampu mengerjakannya. Nah, Sehingga apabila demikian kondisinya, maka kita akan betul-betul memaksimalkan dalam proses penyembelihan sesuai dengan syariat. Syarat-syaratnya kita tunaikan, bahkan disertakan pula di situ perkara-perkara yang sunnah agar lebih sempurna kurban tersebut dan akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendengar itu perkara yang sunnah, jangan kemudian kita meremehkan. Jangan kemudian kita meremehkan. Justru ini yang harus kita perhatikan, disebabkan itu akan lebih menyempurnakan pahala proses penyembelihan atau kurban kita. Li zakati adabun yambaghi mura'atuha wa la tushtaratu fi hilli dhiyati bal tahillu bidunha. Pada penyembelihan ada adab-adab yang harus diperhatikan. Meskipun tidak disyaratkan adab-adab ini untuk menghalalkan dalam hal penyembelihan, tidak disyaratkan, namun hukumnya hanya sunnah, bal tahil, bahkan halal meskipun tanpa melakukan adab-adab ini. Namun sekali lagi, itu sunnah, bukan berarti kita meremehkan. Bukan berarti kita meremehkan. Faminha, diantaranya adab-adab yang harus diperhatikan pada penyembelihan. Yang pertama, istiqbalul qiblah bizzakiyati hina tazkiyatiha. Menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Menghadapkan hewan kurban menghadap kiblat, yaitu dengan cara miring di atas punggungnya yang sebelah kiri. Kemudian menghadap ke kiblat, si penyembelih pun menghadap ke arah kiblat. Meskipun ini bukan sesuatu yang wajib, dalam artian ketika mungkin dia menyembelih menghadap ke timur seandainya untuk wilayah kita, tidak mengapa, hukumnya sah. Namun yang afdal dengan cara menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, al-ihsan fi tazkiyatiha. Yakni berbuat baik pada saat penyembelihan. Berbuat baiknya seperti apa? Bi haitsu takunu bi alatin haddah yamurruha ala mahalliz zakah bi quwwatin wa sur'atin. Yaitu dengan cara menggunakan benda yang tajam, yang kemudian dilewatkan, yakni diiriskan di bagian hewan kurban tersebut dengan kuat dan dengan cepat. Dengan tenaga maksimalnya dan secepatnya. Jangan mengiris hewan kurban itu seperti mengiris kue. Ya Allah. Tak usahlah. Kue, kira-kira kalau yang laki-laki sunnah itu motongnya kira-kira gimana? Gak usah kita merasakan, kita dengar aja sudah merinding sendiri, ya kan? Nah, meskipun itu sudah diobat bius, ya kan? Nah, tapi kalau nyembilan kan cepat, potongnya itu cepat. Nah, itu untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit yang akan dirasakan. Penyembelihan juga demikian. Dengan benda yang tajam-tajamnya, dengan tenaga yang kuat, cepat. Walaupun cepatnya ini tentunya cepat yang pasti, ya. Jangan cepat lalu kemudian tidak pasti. Nah, cepat dengan pasti, ya, ini betul-betul akan dengan secepatnya untuk memotong dua urat dan sekaligus kerongkongan dan tenggorokannya. Waqila, ada yang mengatakan hadza minal adabil wajibah. Ada yang mengatakan ini adab yang wajib untuk dilakukan. Meskipun tidak disyaratkan namun hukumnya wajib. Dalam artian tatkala dia menyembelih dengan alat yang tumpul, kemudian dia santai, dia menyiksa hewan tersebut, tidak bergegas dalam memotongnya, dia berdosa. Karena dia telah menyiksa hewan tersebut dengan cara yang dia lakukan. Sehingga ada yang mengatakan itu merupakan adab yang wajib li zahiri qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan zahir dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', Allah itu mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Ya, Allah menetapkan, mewajibkan untuk melakukan perbuatan baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka berbuat baiklah di dalam membunuh musuhmu. Bunuh secepatnya dia mati. Jangan kemudian disiksa, lehernya apa kupingnya dipotong, sebelahnya lagi hidungnya, jarinya dipotong, disiksa. Nah, tidak boleh. Tidak boleh demikian. Ketika membunuh musuh, bunuh dengan cara yang baik, yaitu dengan cara cepat sehingga dia pun matinya dengan cepat. Nah, jangan mentang-mentang musuh lalu kemudian kita bunuh seenaknya dengan cara kita mau sendiri. Lah, syariat mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu meskipun itu di dalam membunuh musuh. Wa idza dzabhtum fa asilu dzibha, kalau kalian tidak menyembelih maka wajib berbuat baik pada penyembelihan. Dengan cara apa? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dia berbuat baik ketika menyembelih dengan cara apa? Dia menajamkan pisaunya, ditajamkan dengan tajam-tajamnya. Wal yurih dzabihatahu, dia berlemah lembut kepada hewan yang dia akan sembelih ini. Jangan main asal-asal mentang-mentang mau disembelih, dipukul, dibanting dan semacamnya, diinjak-injak. Biar dia lemas, dipukul badannya, dikeprok kepalanya, biar dia lemas tidak melawan ketika sembelih. Lah, tidak demikian. Berbuat baik, nanti akan penjelas dirinci oleh beliau rahimahullahu taala bagaimana berbuat baik. Nah, pada adab yang ketiga. Ha wa hadzal qaul huwa sahih. Dan pendapat yang mengatakan adab ini wajib itu yang benar. Sehingga wajib untuk dengan menggunakan benda tajam, cara yang kuat dan cepat, sehingga akan meminimalkan rasa sakit yang akan dirasakan oleh hewan tersebut. Yang ketiga, an takuna zakatu fil ibil nahron wa fi ghairiha zabhan. Hendaklah penyembelihan itu yang afdal ketika menyembelih unta itu dengan cara nahr. Secara detailnya seperti apa wallahu a'lam bishawab, namun yang zahir nahar itu dengan cara menusuk, menusuk unta. Nah, apakah dia langsung menusuk di bagian bawah, yakni leher di bagian bawah, atau dia menggunakan tombak untuk menusuk leher di bagian atas yang mendekati yakni janggut unta tersebut. Lebih detailnya wallahu a'lam bishawab seperti apa penyembelihan cara nahar, namun yang afdal ketika menyembelih unta itu dengan cara nahar, adapun selain unta itu dengan cara zabah, yaitu dengan cara direbahkan, diderumkan, ditidurkan, kemudian disembelih. Kalau nahar itu dengan cara berdiri. Nah, diikat bagian depan kaki, yakni kaki bagian depan sebelah kirinya, kemudian dalam keadaan berdiri, kemudian ditusuk. Tanpa mengikat, tanpa menderumkan atau merebahkan unta tersebut. Ini namanya nahar. Adapun selain itu sapi, kambing atau yang lainnya maka disembelih dengan cara zabah, yaitu dengan cara merebahkan hewan tersebut. Fayun harul ibil qa'imatan ma'qulatan yaduha al-yusra. Maka unta disembelih dengan cara nahar dalam keadaan berdiri dan kaki sebelah kiri, kakinya unta itu bagian depan ya. Nah, bukan bagian belakang tapi bagian depan. Sebelah kiri itu diikat, yakni tidak direbahkan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ini namanya nahar. Fa in sa'uba 'alaihi dzalika nahruha naharaha barikatan. Namun kalau seandainya dia sulit dengan cara berdiri, maka dia menyembelihnya unta tersebut dengan cara yakni direbahkan, cara duduk. Wa yuzhabu wa yuzbahu ghairuha 'ala janbihil aisar. Adapun selain unta, maka disembelih, dizabah, disembelih dengan cara zabah di atas, yakni bagian kanan, ya bagian kiri, apa? Tubuhnya bagian kiri, yakni direbahkan di atas apa namanya bagian kiri, tubuh bagian kiri. Fa in kana dzabi aqtar ya'malu bi yadihi al-yusra dzabahaha 'ala jambil ayman. Namun kalau yang menyembelih ini orangnya sulit, yakni dia bekerja mungkin kidal dengan menggunakan tangan kiri, nah, kan sulit ya, maka direbahkan di atas badan yang sebelah kanan, yang sebelah kanan. Jadi kalau sebelah kiri mungkin kakinya itu di sebelah yakni utara ya kan, badan kepalanya di sebelah selatan. Kalau orang kidal yang motongnya bayi tangan kiri, berarti kakinya di selatan, ya selatan sana. Yang selatan, kepala di bagian utara. Jadi apa? Membelakangi kiblat. Nah. Idza kana aryah lizabihati wa amkana lahu, apabila hal tersebut lebih yakni lembut kepada hewan dan lebih memungkinkan di dalam penyembelihan. Wa yusannu ayyadu'a rijluhu rijlahu ala 'unuqiha liyatamakkana minha. Disunahkan ketika menyembelih untuk meletakkan, yakni si penyembelih ini disunahkan untuk meletakkan salah satu kakinya itu di leher hewan tersebut. Nah, hal tersebut agar lebih memantapkan kuda-kudanya di dalam menyembelih. Nah, jadi dia meletakkannya itu bukan untuk menginjak menyiksa hewan tersebut lah, namun untuk kuda-kudanya dia pada saat menyembelih itu lebih kuat, jadi tenaganya lebih mantap sehingga akan cepat dalam penyembelihan. Nah, walaupun dalam hal ini innamal a'malu binniyat, kalau dia meletakkan kaki itu dengan cara diinjak-injakkan, nah ini beda lagi urusannya, tidak diperbolehkan. Hal yang demikian, kalau dia meletakkan kakinya di atas leher untuk yakni agar lebih mantap di dalam menyembelih, maka hal tersebut tidak mengapa. Wa amal burubu alaiha wal imsaku biqawaimiha fala asla lahu minas sunnah. Nah, ini yang perlu diperhatikan apabila memungkinkan ini. Adapun kata beliau, kita menduduki hewan tersebut, jadi lehernya kemudian diduduki, lehernya disembelih. Wal insafu biqawainiha, atau dengan cara mengikat kaki-kakinya, fala aslalahu minas sunnah, ini tidak asalnya, tidak ada dasarnya dari sunnah. Dengan cara mengikat, kalau negara kita gimana ini? Diikat enggak? Bukan hanya sekedar diikat kan, sudah diikat kasih palang kayu, diikat lagi pakai kayu. Sudah diikat pakai kayu, diinjak lagi. Kata beliau, tidak ada asalnya dari sunnah. Secara asal demikian, namun lihat daruratnya keadaan kita, memang kita tidak mampu menyembelih dengan cara yang apa namanya baik, tidak memiliki pengalaman demikian. Kalau kita mau menyembelih dengan cara tanpa diikat kakinya, bisa dibayangkan, ya kan, bisa dibayangkan. Memang secara sunnah dasar memang tidak dikenal, namun karena darurat keadaan demikian, maka kita mengikat kakinya, namun yang perlu perhatikan adalah mengikat dengan cara sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya. Jangan ketika kita merasa cukup, ini sudah diikat, ini sudah cukup, sudah. Jangan kemudian ditambah ikat lagi, dikasih palang lagi, diikat lagi, diinjak lagi. Nah, ini beda lagi. Kalau kita sudah merasa ikatan sudah cukup untuk menahan dia, maka cukup. Nah, maka cukup. Wa qad dzakara ba'd al-ulama anna min fawaid tarki imsak bil qawa'im ziyadatu inhari dam bil haraka wal istirah. Sebagian para ulama menyebutkan faedah, di antara faedah kenapa di dalam penyembelihan itu tanpa mengikat kaki-kakinya, karena hal tersebut akan menambah cepat mengucurkan darah dengan gerakan hewan tersebut, wattirab, dan berontaknya hewan tersebut. Ini bahasa kita, ketika hewan tersebut disembelih mancal-mancal, nah itu kan bahasa kita, itu akan lebih cepat dia mati, darahnya akan semakin banyak yang keluar dan akan lebih melezatkan daging. Nah, tersebut. Oleh karenanya para ulama mereka menyebutkan semakin darah dari hewan tersebut banyak yang keluar, ini kualitas daging itu semakin bagus. Nah, oleh karena ketika kambing ketika menguliti digantung, yang digantung kakinya disikat, jangan kepalanya di atas, digantung itu agar darahnya di badan itu netes keluar semuanya. Kalau kepalanya di atas, darahnya keluar enggak? Enggak keluar, justru tambah mengendap di dalam, akan merusak kualitas daging. Jadi kakinya diangkat, diikat di atas biar darahnya netes sampai habis. Kalau sapi mampu, silakan. Kalau mampu. Nah, karena itu akan semakin menghabiskan darah yang tersisa di dalamnya dan akan semakin melezatkan dan memperbagus kualitas daging tersebut. Nah, sehingga kalau di sini kita bisa ambil faedah. Kalau mungkin menyesuaikan dengan wilayah kita, kita ya ini karena tidak memiliki pengalaman menyembelih tanpa mengikat kaki, maka yang pertama memang silahkan dengan cara mengikat kaki. Kemudian apabila sudah selesai penyembelihan dalam keadaan sudah digorok, si penyembelih sudah pergi, maka apabila memungkinkan untuk membuka ikatannya, dibuka ikatan kakinya, dibuka agar hewan tersebut yakni beronta dan bergerak, agar semua itu lebih banyak mengeluarkan darah, sehingga darah yang tersisa di daging itu sedikit, akan memperbagus kualitas daging tersebut. Nah, apabila memang itu memungkinkan, setelah digorok, setelah disembelih, maka ikatan kakinya itu dilepas. Makanya ketika mengikat jangan terlalu ikat mati, ya kan? Ikat yang mudah untuk dibuka, sehingga ketika disembelih langsung dibuka, biar berontak semaunya hewan tersebut. Biar berontak semaunya hewan tersebut agar mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini beberapa adab yang bisa kita sebutkan, masih tersisa beberapa adab yang lainnya. Baik, insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pada malam Jumat biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam biswab. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semuanya. Wal'afum minkum alil ta'ala. Apa ini karena terlalu panjang, karena memang waktu kita darurat untuk cepat menyelesaikan pembahasan ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.